Mitra Bisnis, kontroversi program mobil murah belum berakhir dengan adanya komentar Presiden SBY baru-baru ini yang mengatakan program mobil murah telah salah sasaran yang seharusnya diperuntukkan untuk angkutan pedesaan, bukan mobil pribadi di kota. Komentar ini jelas membingungkan semua orang, karena sebelum kebijakan ini dikeluarkan, pastinya sudah melalui tahap perencanaan yang matang dengan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Pertama, kalau itu Presiden benar, artinya ada pembangkangan dari Menteri Perindustrian yang tidak mengikuti perintah atasannya. Tetapi kalau tidak, ya Presiden yang lupa karena dia yang tanda tangan peraturan pemerintah nomor 41 itu. Nah, tinggal dicari siapa yang lupa, siapa yang bangkang, gitu aja. Nggak akan laku SGC di pedesaan, mobil sedan gitu di pedesaan mau buat apa. Kalau yang dimaksud Presiden, mobil pedesaan itu mobil pengangkut barang, bukan mobil penumpang. Itu kan mobil penumpang. Dari awal saya kan tidak setuju. Kalau lihat komentar-komentar saya di bulan Juni-Juli, saya sudah tidak setuju karena keputusan dungu gitu. Tidak ada kalau betul kata Presiden, tapi karena isinya peraturan pemerintah 841 tidak jelas-jelas mengatakan angkutan pedesaan, tetapi angkutan yang ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, itu diterjemahkan oleh Menteri Perindustrian, lalu ada Kepmennya, itu ke mobil penumpang. Apanya yang green kan, Kementerian Lingkungan Hidup sudah menyatakan tidak boleh pakai kata green, karena itu tidak green. Nah, itu kan jadi juga, makanya saya katakan ini siapa yang bangkang, siapa yang lupa, salah satu aja. Nah, tinggal cari sendiri siapa yang melobi siapa gitu kan. Dari awal saya tidak setuju kalau insentif itu diberikan pada kendaraan pribadi, insentif harus diberikan kepada kendaraan umum, selesai. Sehingga orang bisa membeli kendaraan umum dengan murah, sehingga dijual tiketnya juga tidak mahal, kan? Kalau dihitung-hitung biayanya menjadi turun kalau ada insentif. Jadi insentif jangan diberikan kepada kendaraan pribadi. Itu kan menambah macet jalan. Di sini dikatakan tujuannya untuk mencontoh negara India, Pak, yang angkutan pedesaannya menggunakan tenaga listrik. Bagaimana menurut Bapak? India kan tadi katakan, India memang dari awal tidak mengimpor mobil, kan sudah merek dunia sudah lama itu. Kalau kita kan nggak punya, kan alasannya Dirjen Budi Darmadi dari Perindustrian kan mengatakan bahwa kalau tidak dibikin sekarang kita import. Dan ngapain import mobil kecil buruk begituan? Kemudian juga kalau kita nggak buat mobil ramah lingkungan dan sebagainya, lalu siapa yang saya juga tantang Menteri Perindustrian waktu itu, kan alasannya dia tidak pakai bensin subsidi. Siapa yang bisa jamin ketika mobil itu diisi premium lalu meledak, baru rakyat mau pakai Pertamax? Kalau tidak, tetap isi premium. Kan artinya menambah subsidi di mana LCGC-nya gitu. Tapi bagaimana dengan pernyataan SBY yang mengatakan mobil pribadi di perkotaan seharusnya bersifat ramah lingkungan, seperti mobil listrik atau hybrid? Ya beda lah, kalau itu ya listrik ya hybrid, ya itu mesti diterapkan. Itu kan tidak asal aja, nanti nasibnya kayak Dahlan Iskan itu, ngetes mobil belum jadi, dia main tes saja. Itu kan cara-cara yang juga menyalahi aturan. Menciptakan mobil baru itu harus dites lab dulu, tes statis, tes jalan di sirkuit baru di jalan. Kalau Dahlan Iskan main kan langsung ke jalan, itu berbahaya. Dan katanya mau bikin mobil nasional itu tidak bisa kayak membalikkan ceplok telur lalu bisa kering, nggak bisa. Ada saran Pak terkait kontroversi LCGC ini? Ya kalau itu salah stop aja, susah amat. Kalau Menteri Perindustrian tidak mengikuti perintah Presiden, ganti menterinya atau produknya di stop. Kan itu aturannya ada. Gak usah berandai-andai bercakap-cakap lah, capek juga. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.